yang tiada sempurna. Tegar hadapi cobaan, membuatku semakin kuat untuk berhenti bersedih. Assalamualaikum. Sekarang kita lagi syuting untuk video klip single yang keempat. Judulnya Berhenti Bersedih. Berhenti saudara.